sementara. Ingat lagi mimpi, juga janji-janji. Jangan kau ingkari lagi, percayalah hati lebih dari ini. Sementara lupakanlah rindu, sadarlah hatiku hanya ada kau dan aku. Dan sementara akan ku karang jauh melangkah nikmat.